ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ثم آتينا موسى ثم آتينا موسى الكتاب تماما kemudian kami telah memberikan kepada Musa Taurat. Para ahli tafsir mengingatkan kita tentang masalah ayat ini bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang masalah apa yang ada dalam Al-Quran, Allah ingatkan bahwa petunjuk yang sama pula telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa di zamannya. Kepada Musa di zamannya. Suma atina Musa al-kitab tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli syai'. Bahwa petunjuk yang ada di bawah oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah ada petunjuk yang sama yang Allah turunkan di umat-umat sebelumnya, At-Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya, untuk umat itu. Alladhi ahsana wa tafsilan li kulli syai, dan sebagai rincian untuk segala sesuatu yang mereka butuhkan pada saat itu. Karena setiap umat ada kekhususan bagi mereka sesuai dengan keadaannya masing-masing. Wa huda wa rahmah, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat, la'allahum bilaqa'i rabbihim yu'minun, agar supaya mereka meyakini perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni nanti di hari kiamat. Jadi Al-Qur'an ini bukan satu-satunya, bukan pertama. Demikian juga rasul kita, bukan rasul pertama. Sebagaimana Allah mengatakan qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai rasul, aku bukanlah rasul pertama. Telah lewat rasul-rasul sebelumnya banyak sekali. Nabi-nabi juga. Baik. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Setelah Allah mengingatkan bahwa dulunya sudah ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembali membahas tentang Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarak. Dan kitab ini Al-Qur'an kami turunkan mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa yang mempelajarinya, dia akan mendapatkan keutamaan. Siapa yang membacanya juga mendapatkan keutamaan. Siapa yang mengajarkannya, mengamalkannya juga akan mendapatkan keutamaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itulah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Keberkahan ada pada Al-Qur'an ini bagi siapa yang menjadikannya petunjuk, siapa yang membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Mubarak. Ya tentunya kita harus membacanya, terkhusus di bulan Ramadan ini, mengulang dan mengulang bacaannya. Karena ada target, target berapa kali kita harus menghatamkannya dalam sebulan ini, sehingga setiap hari harus berapa juz yang kita baca. Kalau kita targetnya khatam satu kali, ya setiap harinya harus satu juz kita baca. Jadi, kalau pengen dua kali, ya dua juz juga perharinya. Jadi, dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum bisa kita fokus dengan apa yang kita telah targetkan dari bacaan-bacaan Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu barakum fattabi'uhu. Maka ikutilah, ikutilah Al-Quran ini. Dengan hanya dengan mengikutinya kita akan mendapat petunjuk, kita mendapatkan keselamatan. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhkan diri dari larangannya. La'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ibatain min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Dan agar supaya kalian tidak akan mengatakan nantinya, dengan Al-Quran ini diturunkan, kalian tidak lagi bisa memiliki alasan. Antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ibatain min qablina. Kalian tidak lagi akan mengatakan, oh, dulunya itu ketika di dunia cuma diturunkan Al-Qur'an, diturunkan kitab itu kedua kelompok sebelum kami, yakni Yahudi dan Nasara. Kalian tidak akan beralasan itu lagi nantinya. Wa in kunna an dirasatihim la ghafilin, dan kalian pun akan beralasan, oh, kami sibuk, kami tidak tahu, kami tidak bisa mempelajarinya, kami capek, kami lelah, tidak ada waktu untuk itu. Untuk mempelajari Taurat atau Injil, tidak ada lagi alasan untuk itu bagi kalian. Karena sekarang sudah ada Al-Quran, Al-Quran sebagai petunjuk. Wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin, yakni kami lalai, kami sibuk dengan pekerjaan kami, tidak bisa mempelajari Taurat, tidak bisa mempelajari Injil. Apalagi Taurat dan Injil bukan diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi butuh lagi pelajaran tersendiri untuk memahaminya. Sementara Al-Quran diturunkan di tengah-tengah mereka dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas, mereka sangat paham. Barakallahu fiik. Sehingga tidak ada alasan lagi. Begitu dibacakan mereka langsung paham, mereka langsung mengerti. Baik. Tidak ada lagi alasan, karena atau Al-Quran sudah diturunkan. Autaqulu, tidak ada lagi mungkin kalian akan mengatakan ini dan itu. Autaqulu anna unzila alaina al-kitabu lakunna ahda min. Kalian lagi tidak akan pernah bisa nanti beralasan, oh, seandainya saja diturunkan kepada kami kitab, maka kami akan mendapat petunjuk, lebih mendapat petunjuk daripada sebelum kami, orang-orang sebelum kami, Yahudi dan Nasara. Tidak ada alasan itu, karena sudah ada. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum, sungguh telah datang bayyinah, keterangan yang sangat jelas dari Rabb kalian. Wa hudaw wa rahmah, juga petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai', sebagai pemberi keterangan untuk segala sesuatunya yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Pelajaran tentang ketauhidan ada. Pelajaran tentang masalah ekonomi, barakallahu fikum, tentang ekonomi, perekonomian diatur dalam Al-Quran. Masalah kesehatan, barakallahu fikum, masalah kepemimpinan, semua diatur dalam syariat kita ini. Wa huda wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Tauhidan, ibadah, muamalah. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk mengatakan ini dan mengatakan itu. Jadi, kalian tidak lagi alasan nanti, oh, seandainya saya diturunkan kepada kami satu kitab maka kami akan beriman. Lah, sekarang sudah ada. Sudah ada Al-Qur'an di tengah-tengah kalian. Fa man adzallu man kadzdzaba bi ayatillahi wa shadafa 'anha. Maka siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa shadafa 'anha dan menghalangi orang daripadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'anhu. Mereka orang kafir menghalangi orang lain untuk mendapat petunjuk dari Al-Qur'an dan mereka juga menjauhkan diri dari Al-Qur'an. Mereka sudah jauh dan menjauhkan orang dari Al-Qur'an, menjauhkan orang dari petunjuk. Maka mereka inilah yang dicap sebagai orang yang paling zalim. Yang mendustakan Al-Qur'an dan mengajak orang untuk mendustakannya. Dianya jauh, mengajak orang untuk menjauh. Maka mereka yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al 'adzab. Kami akan balas ganjari orang-orang yang menghalang orang-orang dari jalan kami. Karena di zaman dahulu memang luar biasa. Jadi, orang yang telah masuk Islam dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang. Kalau tidak, dia akan disiksa, bahkan dibunuh kalau tidak mau. Sana jazil ladzina yasdifuna an ayatina su'al 'adzab. Kami akan adab mereka dengan adab yang sangat pedih. Ini orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bima kan yasdifun, karena perbuatan mereka ini menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an bukanlah kitab yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah ada kitab-kitab sebelumnya. Demikian juga rasul, sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Dan semuanya membawa petunjuk, rahmat, keterangan untuk masing-masingnya, untuk setiap umatnya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi siapapun setelah diturunkannya Al-Qur'an, tidak ada lagi ada yang orang mengatakan, oh, yang ada dulunya cuma Taurat atau Injil. Tidak, sekarang sudah ada Al-Qur'an. Tidak ada lagi ada yang mengatakan seandainya diturunkan kepada kami kitab maka kami akan lebih beriman daripada orang-orang Yahudi Nasara. Sekarang sudah ada Al-Qur'an. Baik. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada lagi alasan untuk siapapun setelah ini, setelah diturunkannya Al-Qur'an. Masya Allah. Siapapun yang telah mendengarkan Islam dan kaum muslimin mendengarkan Al-Qur'an, maka tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak mengimaninya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Kita tutup para pemirsa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.